Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Izdima'ul Juyusi al-Islamiyyati ala Harbil Mu'attila wal Jahmiyyah. Wa annahu subhanahu wa ta'ala yahbitu kulla laylatin ila samai dunya bi khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu وقال في خطبة رسالته وأنه قال في خطبة رسالته الحمد لله بعد صح الشافعي أنه قال خلافة البكر بعد هذا مقصيلة قال في خطبتي رسالتي جبت في سنة وقال في خطبتي رسالتي الحمد لله الذي في كتابك نعم تفضل وقال في خطبة رسالته الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصف به خلقه فجعل صفاته سبحانه إنما تتلقى بالسمع إنما تتلقى بالسمع نعم وقال في خطبته رسالته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد بركة الشافعي رحمه الله dalam مقدمة كتابnya رسالة Imam Syafi'i punya kitab namanya Ar-Risalah inilah kitab tertua dalam ilmu usul fiqh ya dari situlah ulama-ulama mengambil kaidah-kaidah nama kitabnya Ar-Risalah Alhamdulillahilladzi huwa kama wasafa bihi nafsah. Segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia menyifati tentang dirinya wa fawqa ma yasifuhu bihi khalquh. Lebih tinggi daripada apa yang disifati makhluknya tentangnya. Allah menyifati dirinya dengan segala macam bentuk kesempurnaan lebih tinggi daripada makhluk menyifati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lebih tahu tentang dirinya daripada makhluk. Faja'ala sifatihi subhanahu innama tutalaqqa bisama'. Maka Imam Syafi'i rahimahullah meletakkan kaidah bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu hanya dapat ya disebutkan daripada sumber dalil. Hanya dapat dinyatakan ketika diambil daripada dalil. Akidah kita Ahlussunnah untuk mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, tidak ada jalan kecuali daripada dua jalur saja. Pertama adalah jalur daripada Allah. Dialah yang telah menceritakan tentang dirinya, sifat-sifatnya, nama-namanya, perbuatan-perbuatannya yang terdapat dalam kitabnya Al-Quran. Yang kedua melalui jalur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lah yang mengenalkan kita kepada Allah dengan nama-namanya dan dengan sifat-sifatnya maupun perbuatan-perbuatannya. Tak ada jalan yang ketiga. Tidak bisa dengan akal logika. Karena akal sempit, akal pendek, akal tak sempurna. Jangankan menjangkau sifat Allah, menjangkau makhluk saja banyak akal ini menyerah. Ya, sebagaimana akal menyerah dalam menjangkau tentang hakikat ruh yang ada bersamanya. Intinya, akidah kita Allah tak dapat kita kenal kecuali melalui informasi yang dia sebutkan tentang dirinya dalam kitab Al-Quran dan apa yang diinformasikan oleh nabinya dalam sunnahnya. Tidak ada jalan yang ketiga. Qala Yunus bin Abdul A'la qala li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu al-aslu Qur'an wa sunnah فَإِلَمْ يَكُنْ فَقِيَاسٌ عَلَيْهِمَا وَإِذَا اتَّصَلَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَصَحَ الْإِسْنَادُ مِنْهُ فَهُوَ سُنَّةٌ وَالْإِجْمَاعُ أَكْبَرُ مِنَ الْخَبَرِ الْفَرْدِ وَالْحَدِيثُ عَلَى الظَّاهِرِ وَإِذَا تَحَمَّلَ الْمَعَانِي فَمَا أَشْبَهَ وَإِذَا احْتَمَلَ الْمَعَانِي فَمَا أَشْبَهَ مِنْ الْمَعَانِيَ الْمَعَانِيَ فَمَا أَشْبَهَ مِنْهَا ظَاهِرُ فَهُوَ أَوْلَاهَا بِهِ. نعم. Berkata Yunus bin Abdul A'la, pernah berkata kepadaku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi Al-Imam Syafi'i berkata kepada Yunus bin Abdul A'la, asal dalam memahami agama ini adalah Quran, kemudian Sunnah. Jika tak terdapat dalam Quran dan Sunnah, maka hendaklah dikiaskan dengan apa yang terdapat pada keduanya. Jadi setelah Quran, Sunnah, kias. Misalnya apa kias? Kita contohkan kemarin, mengkiaskan beras dengan gandum dan kurma, sama-sama bahan makanan pokok, dapat ditimbang, disimpan, disukat. Ini namanya kias. Maka boleh dikeluarkan juga zakat dalam bentuk beras, meskipun tak ada dalam Quran, tak ada dalam Sunnah. Ya, dikiaskan dengan apa yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Wa idza ittasala al-hadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahha al-isnad minhu fa huwa sunnatun. Ya, jika menyambung hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang tak terputus, dan sanadnya semua perawinya terpercaya, benar, maka itulah sunnah. Maksudnya jika terputus jalurnya, maka itu bukan sunnah. Hadis ini sampai kepada kita dibawa oleh orang-orang perawi memiliki mata rantai, si fulan dari si fulan dari si fulan. Ya, lengkap. Dan diketahui sejarah mereka bahwa si fulan pernah belajar dengan si fulan, si fulan pernah menyampaikan ilmu kepada si fulan sampai ke Rasulullah. Ya. Dan harus dipastikan pula setiap orang-orang yang membawa berita ini, ya, yang berantai haruslah orang yang terpercaya. Jika hadis tersebut datang daripada jalur orang yang terpercaya dan semua sanadnya tak terputus alias menyambung, maka itulah sunnah yang dapat dijadikan sebagai hujjah. Apabila datang dari jalur yang terputus, ya, maka tak dapat dijadikan hujjah, atau datang daripada jalur yang nyambung tapi perawinya bermasalah, tercela hafalannya, dicurigai berdusta dan semacamnya, maka hadis tak disebut sebagai sunnah. Maksud sunnah oleh Syafi'i adalah hadis-hadis yang sah sanadnya, sah matannya. Kemudian berikutnya, setelah sunnah, setelah Quran, sunnah, qiyas, berikutnya adalah wal ijma'. Al ijma' adalah sumber yang keempat. Urutannya keempat, sebagian meletakkan pada urutan ketiga setelah Quran, Sunnah, Ijma' barulah Qiyas. Ijma' adalah kesepakatan umat Muhammad, maksudnya para ulama, atas satu perkara daripada perkara-perkara agama setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijma' ini adalah merupakan kebenaran semata. Ya, sebagaimana ijma'nya mereka untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf pada masa Abu Bakar Siddiq. Jemaah sepakat. Di masa Nabi, Nabi tidak mengumpulkan Quran dalam satu mushaf. Tetapi ditulis sebagaimana yang mampu ditulis. Ada yang di daun, ada yang di kulit, ada yang macam-macam. Di batu. Ya, maka ketika meninggal para qurra, Umar khawatir Quran ini, ya, belum sempat dibukukan, akan wafat para penghafal Quran. Maka Umar yang menyarankan Abu Bakar untuk menulis mushaf dalam satu mushaf. Maka Abu Bakar memerintahkan, ya, salah seorang sahabat Ubay bin Ka'ab untuk mengumpulkan seluruh Quran yang terdapat pada segala macam wadah, baik yang ada pada dedaunan, yang ada pada tulang, yang ada pada kulit, yang ada pada batu, dituliskanlah menjadi satu mushaf. Ya, dan awalnya Abu Bakar merasa keberatan karena Nabi tidak buat. Tapi Umar menyarankan ini adalah kebaikan semata. Ya, kalau kita mengacu kepada Quran juga ada dalam Al-Quran Allah mengatakan inna ya alaina jam'ahu wa Qur'anah. Kamilah yang mengumpulkannya di dadamu, kami pulalah yang membacakannya kepadamu. Berarti Allah ingin Quran ini dikumpulkan sebagaimana dikumpulkan dalam dada, tak ada masalah. Demikian pula dikumpulkan dalam mushaf. Akhirnya sepakatlah mereka. Inilah contoh ijma'. Sebagaimana ijma'nya para sahabat untuk mengangkat Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah. Ini adalah yang keempat. Ya. Adillatul ahkam atau masadirul ahkam, sumber-sumber hukum itu disepakati ulama tiga. Quran, sunnah, ijma' dan qiyas dikatakan oleh mayoritas para ulama. Sebagian besar mereka menganggap qiyas sebagian daripada sumber-sumber dalam menghukumi sesuatu perkara. Syafi'i mengatakan wal ijma'u akbaru minal khabar al-fardi. Ijma' itu lebih besar dibandingkan al-khabar al-fardi. Al-khabar al-fardi adalah ya berita atau hadis yang perawinya setiap jalur itu, setiap tingkatan hanya satu saja perawinya, itu namanya al-fardu. Hadis itu memiliki beberapa bagian. Ada hadis yang perawinya itu setiap tingkatan minimalnya dua, namanya al-aziz. Ada hadis setiap tingkatan minimalnya tiga perawinya. Pada sahabat tiga, pada tabi'in tiba tiga, berikutnya tiga, namanya al-mashhur, tiga atau lebih. Jadi kata Syafi'i rahimahullah, bila hadis itu datang dari jalur yang satu, namanya al-fardu, maka lebih utama jika berselisih dengan ijma' didahulukan ijma'. Ijma' tak boleh diingkari. Ya, sebagaimana ijma' para sahabat tentang pengharaman nikah mut'ah. Ijma' mereka. Ya, tak ada menyisihnya. Walaupun ada nukil daripada Ibn Abbas menyisihnya atau Ibn Mas'ud. Tapi yang rajih semuanya tegak ijma'. Sebagian mereka tak tahu ada ijma' di sana. Setelah itu tegaklah ijma'. Ijma' mereka tentang haramnya mengkonsumsi al-humurul ahliyah. Ya, keledai-keledai negeri. Tak boleh mengkonsumsinya. Tertegak ijma'. Ya, banyak ijma'. Ijma'nya kaum muslimin tentang kewajiban salat, kewajiban zakat dan seterusnya. Yang menyelisih ijma' yang sharih, yang sahih, hukumnya adalah kufrun, kafir. Ya. Ijma' kaum muslimin salat lima waktu wajib. Yang mengingkarinya kufrun, kafir, keluar daripada Islam. Wal hadithu ala zahirihi, kata Syafi'i rahimahullah, al hadith itu kita menghukuminya sebagaimana zahir hadis. Zahir adalah apa yang tampak daripada hadis yang dipahami ketika disebutkan. Itu namanya zahir. Kalau saya katakan singa, zahirnya adalah singa, binatang yang kita ketahui, binatang buas. Ya, binatang buas yang ada di hutan, di padang pasir. Ya. Kalau seseorang mengatakan aku melihat singa, maka zahirnya kita pahami singa itu adalah binatang. Ya. Kecuali jika ada hal-hal yang malingkan makna zahir ini kepada makna yang tidak zahir. Aku melihat singa berpidato di atas mimbar berapi-api, berapi-api, maka ini tak dapat dibawa singa kepada makna yang zahir. Karena singa tak akan mungkin berpidato. Tak akan mungkin berbicara di hadapan mimbar. Ya, maka perkataan itu pertama kali kita dengarkan kita pahami adalah zahirnya. Kalau disebut orang kupu-kupu, maka kita paham kupu-kupu yang memiliki sayap, cantik-cantik, indah-indah, itu kupu-kupu. Itulah zahirnya. Di rumahku ada kupu-kupu. Zahirnya jelas binatang. Ya. Tetangga kami selalu di rumahnya ada kupu-kupu malam yang datang setiap malam. Nah, sudah berubah maknanya. Kupu-kupu malam. Ya, maknanya perempuan pelacur dan semacamnya. Maka asal muasal perkataan dibawa kepada zahirnya. Kalau Allah mengatakan tangan, ya tangan. Allah mengatakan wajah, ya wajah. Allah mengatakan dia datang, dia datang. Dihukumi dengan zahir perkataan terlebih dahulu. Ya. Jadi kata beliau, wal hadithu ala zahirihi, jika datang hadis dari Nabi, kita hukumi secara zahir. Ya. Ini yang dibenci oleh Ahlul Kalam, sehingga mereka menyebutkan kita orang-orang tekstual, berpatokan dengan zahir Quran dan zahir hadis. Hanya tekstual aja mereka, dan mereka tak paham kontekstual, kata mereka. Ya. Terima Quran bulat-bulat, itulah mereka. Ya. Siapa mereka? Orang Wahabi. Kenal lagi Wahabi. Mereka tak timbang dengan akal mereka. Ya. Ini celaan kepada Nabi dan para sahabat, karena Nabi para sahabat menerima Quran sebagaimana adanya. Tak ada mereka tukangnya, bukan tangan maknanya kekuasaan, bukan bersemai maknanya menguasai, tak ada. Dan itu dikatakan Ar-Razi, zahir Quran, zahir Quran jika dipahami secara zahir tekstual akan menggiring orang kepada kekufuran. Ini ucapan batil, min abtalil batil. Berarti Quran adalah kitab dhalalah. Berarti dengan itu Quran dianggapnya kitab yang menyesatkan umat manusia. Na'udzubillah min dzalik. Wa idza ihtamala al-ma'ani, jika hadis tersebut mencakup beberapa makna, 2-3 makna, al-ma'ani, fama asbahu minha zahiruhu fahuwa aula. Yang dekat dengan makna zahir itu yang lebih utama untuk dipahami, dijadikan sebagai alasan hujjah. Ya, ini perkataan Syafi'i rahimahullah, ini memang bahasa Arab demikian. Ya. Kalau ibu kita mengatakan pergi kau beli dulu apel, maka tak ada yang lain, apel ya apel. Jangan kau tafsirkan dengan yang lain-lain. Ya begitu juga dalam berbicara. Kalau kau katakan tolong belikan saya susu, ya susu. Jangan ditafsirkan dengan tafsiran yang lain. Karena itu yang zahir secara awal ketika kita mendengar kata-kata susu, ya kita paham susu. Ya. Begitulah. Dan Ahlul Kalam tidak. Mereka ketika datang ayat Al-Quran, datang sabda Nabi SAW, mereka tak mau langsung terima zahirnya. Mereka pikirkan, kayaknya bukan ini maknanya nih. Ya, tapi maknanya seperti ini. Itulah kerja Ahlul Kalam. Kita akan marah kepada anak kita kalau kita katakan, pergi kau beli sana apel. Tunggu sebentar, saya pikirkan dulu, makna apelnya apa kira-kira, Bi? Apel yang bagaimana ini? Kita akan marah kepadanya, langsung kau kerjakan. Ahlul Kalam begitu. Ya, kalau kita mendengarkan Quran dan Sunnah, kita katakan sami'na fa amanna. Kami dengar, kami imani, wa saddaqna, kami benarkan. Ya, ini kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlul Kalam tidak. Karena Ahlul Kalam bukan Ahlus Sunnah. Mereka Ahlul Kalam, bukan Ahlus Sunnah. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-khatib fil kifayah, akhbarana Abu Nu'aym الحافظ قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن جعفر ابن ابن حيان قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن يعقوب قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثني يونس ابن عبد الأعلى فذكره به. نعم. الخطيب juga meriarkan dengan jalurnya yang semakna dengan di atas. نعم. ومن كلام الإمام الشافعي أيضا وقد سئل عن صفات الله عز وجل وما ينبغي أن يؤمن به العبد فقال لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبي صلى الله عليه وسلم أمته لا يسع أحدا من خلق الله تبارك وتعالى قامت عليه الحجة ردها وإنكارها فإن القرآن نزل بها وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر بها فيما روى العدل عن العدل عنه فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فهو معذور بالجهل فإن علم الله تعالى لا يدرك بالعقل ولا بالروية وفكرة ونحو ذلك فإن الله تبارك وتعالى أخبر أنه سميع وأن له yadaini biqaulihi bal yadahu mabsutatan. Nah, dari perkataan Syafi'i rahimahullah ketika ditanya tentang sifat Allah azza wajalla dan apa yang seharusnya seorang hamba lakukan jika mendengar sifat Allah, maka Syafi'i menjawab, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang terdapat dalam kitabnya, yang diberitakan oleh nabinya kepada umatnya. Tak boleh seorang pun daripada manusia yang telah sampai kepadanya hujjah, sampai kepadanya kalamullah, kalamur rasul, apapun Allah beritakan rasulnya, ya, tentang Allah, tentang dirinya, nama-namanya, sifatnya, tak boleh bagi seorang makhluk pun untuk mengingkarinya. Karena Quran yang turun membawa hal tersebut, informasi itu. Dan hadisnya juga sahih dari Nabi SAW. Perawinya adalah kumpulan daripada orang-orang yang terpercaya. Dari orang-orang yang terpercaya. Ya. Fa in khalafa ba'da thubutil hujjah alaih fahuwa kafir. Jika dia menyelisihi apa yang terdapat dalam Quran dan dalam sunnah setelah sampai kepadanya hujjah, dia dapat menjadi kafir. Kata Syafi'i rahimahullah, Quran mengatakan begini, hadis mengatakan begini, dia katakan tidak, bukan ini maknanya. Berarti dia menolak Quran dan hadis. Hukum menolak Quran dan hadis, kafir. Tapi karena syubhat sajalah, ahlul kalam tidak dikafirkan oleh ulama. Yang mengingkari kalam Allah, mengingkari kalam Rasulnya, kafir. Ya. Kata beliau, adapun jika dia menyelisihinya setelah sampai kepadanya hujjah, maka dia akan menjadi kafir dengannya. Fa amma qabla thubutil hujjati alaih min jihatil khabar, kalau belum datang kepadanya hujjah, belum sampai kepadanya berita, baik daripada Quran maupun sunnah, tentang suatu perkara, apapun juga, tentang Allah, nama-namanya, sifatnya, fahuwa ma'dzurun bil jahli, maka kejahilannya itu diberikan uzur. Ketika belum sampai kepadanya hujjah. Fa inna ilmullahi ta'ala la yudraku bil aqli wala bir rawiyyati wal fikri nahi dhalik. Ilmu Allah tak akan dapat diliputi dengan akal manusia yang sempit. Ya. Tak dapat dengan direnungi dan dipikirkan dan semacamnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia mendengar dan Dia memiliki dua tangan. Bi qawlihi firman-Nya, bal yadahu iqra wa anna lahu yaminan bal yadahu mabsutatan wa anna lahu yadaini qabla wa anna lahu yaminan biqauli subhanahu wa ta'ala was samawati matwiyatun biyaminih. Allah menyebutkan dirinya mendengar dan dia memiliki dua tangan, ya, maka Allah mengatakan bal yadahu, tetapi kedua tangannya mabsutatan, terbentang. Ayat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala membantah kaum Yahudi yang mengatakan Allah itu kikir, tangannya tak pernah membentangkan nikmat. Qalatil yahudu yadullahi maghlulatun, berkata Yahudi, kaum Yahudi, Allah itu tangannya terbelenggu. Maksudnya tertahan, tak mau berinfak. Maka Allah membantah, bal yadahu mabsutatan. Yang benar, tetapi hakikatnya tangan Allah selalu terbentang. Ya, sahaul laila wan nahar. Allah selalu membentangkan tangannya siang dan malam, memberikan kepada hamba-hambanya nikmat rezeki. Jadi ayat ini menjelaskan Allah memiliki dua tangan. Dan Allah menjelaskan dia memiliki tangan kanan biqauli subhanahu was samawati matwiyatun bi yamini. Dan langit dia gulung dengan tangan kanannya. Naam. Mengenai tangan Allah Subhanahu wa taala ada beberapa riwayat, ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan kilta yadaihi yaminun, kedua tangan Allah itu yamin. Yamin dalam bahasa Indonesia artinya adalah kanan. Ya, sementara dalam riwayat lainnya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan kanan dan kiri. Ya, berkata para Syekh Ibnu Aziz bin Bas menggabungkan dua hadis ini, kata beliau, yakni tangan Allah itu dua sebagaimana duanya tangan makhluk. Ya, dan tangan Allah itu secara bahasa ada yang kanan dan ada yang kiri, tapi secara makna tak ada bagi Allah tangan kiri. Semuanya semakna dengan tangan kanan. Dalam pengertian semuanya baik. Manusia mana lebih baik, kanan atau kiri? Kanan. Kita memberi dengan tangan kiri, kurang baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala, dua-dua tangan Allah semuanya yamin, kilta yadaihi yamin, kedua-dua tangannya yamin, kanan dalam pengertian maknanya sama, yakni baiknya. Tak ada yang satu lebih baik daripada yang lain. Sebagaimana pada tangan manusia. Naam. Wa anna lahu wajhan biqauli subhanahu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan Imam Syafi'i mengatakan Allah punya wajah. Ya, Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman, dan berkekalanlah wajah Rabbmu dzul jalal, pemilik kemuliaan wal ikram, keagungan. Naam. Jadi Allah punya wajah. Bagaimana wajah Allah? Hanya Allah yang tahu. Nanti kita akan tahu, manakala kita akan melihat wajah Allah di hari kiamat. Sekarang kita tak tahu. Tapi dia punya wajah? Iya. Kita akan melihatnya? Iya. Kata siapa? Allah dan Nabi-Nya. Ahlul Kalam menolak kita melihat Allah, karena kata mereka, kalau Allah dilihat, berarti Allah ada dalam satu arah. Berarti Allah diliputi oleh arah. Dan itulah mereka menolak, Allah memiliki sifat wajah. Jadi apa mereka tafsirkan? Bukan wajah, tapi maksudnya adalah iradatul ihsan. Kehendak Allah untuk berbuat kebaikan. Inilah takwil kaum Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah menetapkan sifat iradah bagi Allah, tapi menolak sifat-sifat dzatiyah bagi Allah. Naam. Wa anna lahu qadaman biqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta yadh'a rabbu fiha qadamahu, yakni fi jahannam. Ini kata Syafi'i lagi, Allah itu punya kaki, qadam. Qadamnya manusia, telapak kaki, qadamnya manusia. Qadamun, telapak kaki. Ya, dari mata kaki ke bawah itu namanya qadamun. Ya, ke atas sampai pangkal paha namanya rijlun. Lutut namanya rukbatun, betis namanya saqun, paha namanya fakhidun. Keseluruhannya disebut rijlun, bagian dari mata kaki ke bawah disebut qadam. Maka Syafi'i mengatakan Allah memiliki qadam, telapak kaki. Dari mana Syafi'i mengambil perkataan Nabi? Hatta yada'ar rabbu fiha qadamah. Sehingga akhirnya ar-rabbu, Allah meletakkan padanya, maksudnya di atasnya, qadamahu, kakinya, tapaknya. Ini hadis berkaitan dengan neraka jahannam yang terus-menerus meminta agar dipenuhi dengan manusia. Ketika telah punah, semua manusia telah masuk ke dalam neraka jahannam daripada penghuni neraka jahannam. Neraka jahanam terus meminta, sebagaimana Allah mengatakan dalam Quranul Karim, yauma naqulu jahannama hal imtala'ti fataqulu hal min mazid. Pada hari di mana neraka jahanam di mana Allah berkata kepada neraka jahanam, apakah engkau telah penuh? Neraka jahanam menjawab, Tuhan, masihkah ada lagi tambahan? Sehingga akhirnya Allah meletakkan di atas neraka jahanam kakinya. Seketika neraka jahannam pun berguncang dan berkata, qot, cukup. Barulah dia diam. Maka Syafi'i mengimani Allah punya kaki. Tapi jika kau tanya orang-orang yang menisbatkan diri sebagai Syafi'iyah, mereka ingkari. Kau tanya saja, kau mazhabnya apa? Syafi'i. Kau yakini Allah punya kaki? Tak mungkin, itu bukan Allah, itu manusia. Tanyakan kepada orang-orang yang mengaku sebagai Syafi'i, bermadhab Syafi'i. Mereka selisih Imam Syafi'i rahimahullah. Syafi'i meyakini Allah punya kaki, punya qadam. Kenapa? Karena Nabi mengatakan demikian. Dan riwayatnya sahih, hadisnya sahih. Bukan palsu hadisnya. Ya. Jangan kau bayangkan, tentunya kaki Allah tak akan pernah sama dengan kaki makhluk. Naam. Wa annahu subhanahu yadhaku min 'abdihi al-mu'mini biqauli an-nabi sallallahu alaihi wasallam lilladhi kutila fi sabilillahi 'azza wa jalla annahu laqiya Allah wa huwa yadhaku ilayh. Dan Syafi'i mengatakan Allah Subhanahu wa taala juga tertawa dari hambanya yang mukmin. Di mana Nabi SAW berkata terhadap orang yang terbunuh di jalan Allah, manakala dia berjumpa di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala, Allah tertawa kepadanya. Ya. Ini dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Allah tertawa. Kau tanyakan kepada orang-orang mengaku Syafi'iyah, mereka tak beriman. Allah tertawa, mustahil. Itu bukan Allah, itu makhluk. Ya. Padahal yang mengatakan Nabi SAW, dan Nabi tak akan mungkin berbual. Tak mungkin Nabi berdusta. Tak mungkin Nabi tak paham dengan apa yang diucapkan. Dan tak mungkin sahabat pun tak paham apa yang diucapkan Nabi SAW. Naam. Wa annahu subhanahu yahbitu kulla lailatin ila samai dunya bi khabari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi ni. Dan sesungguhnya Allah SWT turun setiap malam ke langit dunia sebagaimana riwayat berita dari Nabi SAW. Ya, orang-orang mengaku Syafi'i, paling getol mengaku Syafi'i, buat majlis, buat dialog, mengingkari Allah turun di sepertiga malam terakhir. Tapi ngakunya bermadhab Syafi'i, bahkan melecehkan, bahkan dianggap ini akidah Wahabi. Itulah kaum Wahabi, otaknya enggak dipakai katanya. Kata mereka, Wahabi otaknya enggak dipakai. Bagaimana Allah turun sepertiga malam terakhir? Siapa di atas? Kemudian malam tentunya dunia ini berbeda-beda, di sana malam, di sini siang. Kalau begitu kapan Allah naik? Berarti Allah terus turun. Ini ungkapan batil mereka. Subhanallah. Ngakunya apa? Syafi'i. Kalau kita tak kunut, heboh. Kan? Tak bermadzhab Syafi'i. Mereka mengingkari akidah Syafi'i rahimahullah. Tenang-tenang. Ini akidah Syafi'i rahimahullah. Naam. وأنه سبحانه ليس بأعور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. Syafi'i berkata, Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah picak matanya. Mata picak adalah orang yang satu matanya itu tak bisa melihat, alias buta. Ada matanya tapi picak. Ya, Dajjal itu matanya picak. Dan Allah tidak picak. Tak sama dengan Dajjal. Dari sinilah ulama al-sunnah memastikan, meyakini Allah memiliki dua mata. Ketika Nabi mengatakan, Inna rabbakum laysa bi'awar. Tuhan kalian itu bukan awar. Awar bukanlah matanya bicak. Sebagaimana matanya? Dajjal. Karena Dajjal ketika turun ke bumi ini, dia mengaku sebagai Tuhan. Maka Nabi mengatakan, Tuhan kalian itu bukan bicak. Sementara mata Dajjal itu bicak. Berarti Allah memiliki dua mata. Dalam Al-Quran tak ada keterangan kata-kata dua mata. Tapi dalam sunnah Nabi, mafhumnya ya. Dalam Al-Quran disebutkan dengan lafaz jama' dan dengan lafaz, ya, dengan lafaz mufrad, tajri bi'ayunina. Ya, bahtranu berlayar dengan penglihatan mata-mata kami. Bukanlah maknanya Allah, bukan maknanya Allah memiliki lebih daripada dua mata, tidak. Ya, ucapan jama' boleh diucapkan. Ya, seseorang, seperti selalu saya berikan perumpamaan. Tatkala saya mengatakan, ya, lebih baik tangan-tangan kita ini di atas daripada tangan-tangan yang di bawah. Tangan-tangan jamak. Bukan maknanya saya memiliki lebih daripada dua tangan. Tapi ketika saya gunakan kata-kata kita, saya boleh menggunakan jamak. Bahkan ketika saya berdiri di sini, saya sendiri ini saya katakan kepada kalian semua, kami berdiri di sini sebagai panitia, padahal saya sendiri. Boleh saya gunakan kata-kata kami? Boleh. Begitulah Allah mengatakan, "Na inna nahnu." Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran. Bukan maknanya Allah itu banyak. Demikian juga kata-kata ayun, mata-mata, bukan maknanya Allah matanya banyak. Tapi ketika Allah menyebutkan kata penggantinya kami, maka dia gunakan jamak. Ya. Wa annahu subhanahu laysa bi'awar. Allah itu bukanlah matanya bicak. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda tatkala menyebutkan tentang Dajjal, innahu a'war. Dajjal itu matanya bicak. Wa inna rabbakum laysa bi'awar, dan Tuhan kalian tidak matanya bicak. Tatkala mata Allah tidak bicak, berarti sempurna ada berapa? Dua mata Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari Muslim. Ya. Nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Ya, dan itulah kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sekarang Allah tutup dirinya karena kita belum sanggup, belum mampu. Allah hijab agar berguna beriman kepada perkara gaib. Ya. Kalau enggak, mana arti keimanan kepada perkara gaib? Alladzina yu'minuna bil gaib. Mereka lah orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Ya. Kita imani, ahlul kalam tidak. Kalau Allah dilihat berarti dia ada dalam satu jihad. Ya. Kalau dalam satu jihad berarti dia ada dalam makhluknya. Sebelum makhluk diciptakan Allah di mana? Inilah perkataan siapa? Ahlul kalam. Naam. Wa annal mu'minina yarawna rabbahum yawmal qiyamati bi absarihim كما يرون القمر ليلة البدر بخبر صادق صلى الله عليه وسلم. وأنه سبحانه وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم. Sesungguhnya orang-orang beriman akan melihat Tuhan mereka di hari kiamat dengan penglihatan-penglihatan mereka. Kama yarunal qamar, sebagaimana mereka melihat bulan purnama, Lailatul Badri, di malam purnama, bi khabari shadiq, karena itu terdapat dalam hadis yang Nabi SAW sampaikan dan Nabi jujur, riwayatnya sahih. Ya. Kata Nabi, innakum tarawna rabbakum, kalian akan melihat Tuhan kalian ihyanan, dengan mata kepala kalian. Naam. وأن له أصابع بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. وأن له أصابع بن الله منك جاري بقول النبي dan itu pun dengan perkataan Nabi SAW. Maka tidak boleh kita mengarang tentang Allah sedikit pun. Kita hanya menunggu informasi daripada Allah dan Rasulnya. Nabi mengatakan, ma min qalbin illa wa huwa baina asba'aini min asabir rahman azjala. Ta'ala, ada hati kecuali dia di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan sebagaimana dia ingin, sebagaimana dia kehendaki. Ya, sampai di sini kita padahkan. Ada pertanyaan, ya, dan ini adalah pertanyaan yang sifatnya syubhat daripada ahlul kalam. Mereka mengatakan, kalian wahai orang-orang beriman yang mengaku sebagai ahlu sunnah mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan sifat dalam tentang dirinya dalam Quran. Bagaimana dengan firman Allah, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi bagaikan orang-orang yang melupakan Allah sehingga akhirnya Allah melupakan mereka. Kata mereka, kalau kalian mengaku memahami Quran secara zahir, berarti ini menunjukkan Allah memiliki sifat lupa. Karena Allah mengatakan, janganlah kalian meniru orang-orang yang melupakan Allah, akhirnya Allah melupakan mereka. Berarti Allah punya sifat lupa. Hai kalian, Wahabi. Nah, begitulah kira-kira. Ini firman Allah SWT. Kita katakan Quran itu tak akan berbenturan satu sama lain. Karena semuanya datang daripada Allah. Allah yang mengatakan, wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhanmu tak pernah lupa. Bagaimana ini ayat kita benturkan? Apakah kita buang dua-dua? Ya, atau kita bagaimana mengkompromikannya? Ya, subhanallah. Makna di sini Allah melupakan mereka bukan maknanya Allah lupa sebagaimana lupanya kita dengan siful dan syarat. Tidak. Sebagaimana dalam bahasa kita sehari-hari, ya, ada seorang murid degil luar biasa, marah gurunya, tak dilihat sedikit pun sama sang guru. Makna tak dilihat, nampak enggak sama sang guru? Tahu enggak sang guru? Tahu. Ya, ini sebagai balasan atas kedegilannya. Ya. Murid itu memang degil luar biasa, akhirnya marah gurunya, dilupakan guru dia, tak ditirgi sama tirgi bahasa Medan ya. Tak diingat sama sekali, dilupakan sama sang guru. Dimasukkan pun tidak namanya, pertanyaannya. Benarkah guru benar-benar lupa kepada? Tidak, guru tak lupa. Ini sebagai balasan. Bahasa Indonesia boleh enggak seperti itu? Dan ini bahasa Arab seperti itu pula. Bukan Allah maknanya Allah lupa itu blank, tak tahu enggak, ini hukuman Allah lupakan, di maknanya Allah tidak acuhkan dia. Dan banyak ayat-ayat, wala yanzuru ilaihim yaumil qiyamah, Allah tidak melihat kepadanya di hari kiamat. Berarti dia tak terlihat Allah, siapa bilang? Allah pasti melihat semua hamba-Nya, mana tidak melihat kepadanya, apa tidak mengacuhkannya, mempedulikannya. Paham? Inilah juga ayat-ayat lain. Wa makaru wa makarallah. Mereka buat makar, maka Allah buat makar. Ya, berarti Allah buat makar. Makar dalam sifat manusia tak sama dalam pengertian makar Allah SWT. Allah tak pernah menipu. Makar manusia ya. Ini namanya adalah bil muqabalah. Tuhan yang maha perkasa, maha bijaksana, jika ada hamba buat makar dengannya, dia balas dengan yang lebih dahsyat daripada apa yang dibuat. Wa makaru wa makarallah. Orang-orang kafir membuat makar, ingin membunuh Nabi. Semua mereka buat, upayakan. Allah lebih lihai membuat makar daripada apa yang mereka buat. Ini bil muqabah lah. Ya, sebagai balasan. Jadi ini menunjukkan kesempurnaan Tuhan Rabbul Alamin. Andai kata ada musuh buat makar, dia tak pandai balas, ini lemah. Ajzun. Allah mustahil lemah. Paham? Banyak ayat semacam ini disebutkan dalam Quran dalam bentuk muqabalah, balasan. Tak disebutkan secara mutlak. Jangan kau katakan berarti Allah memiliki sifat makar ya. Secara mutlak tidak. Allah membuat makar kepada orang yang makar kepadanya. Ya. Bagaimana dengan akidah yang hanya menetapkan 20 sifat yang wajib bagi Allah? Inilah akidah. Apa? Asyariyah, 20 yang mustahil bagi Allah. Apalagi ini 4 sifat yang ini pelajaran kita dulu ini. Sebelum Allah tambahkan kepada kita ilmu pengetahuan, wawasan Quran dan Sunnah. Ya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.